السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية قاعدة yang kedua أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Sesungguhnya mereka mengatakan, mereka orang-orang musyrikun, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati. Tidaklah kami beribadah kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka melainkan dalam rangka untuk mendapatkan qurbah. Qurbah artinya kedekatan, yakni kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala wasyafa'ah dan syafaat. Naam, ini kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua, mereka orang-orang musyrikun mereka mengatakan tidaklah kami berdoa atau menyeru kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka kecuali dalam rangka untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, pada kaidah yang kedua ini seakan-akan Syekh menjadikan kaidah ini sebagai jawaban ya, terhadap apa yang mungkin muncul pada benak penuntut ilmu. 6. Setelah mereka mengetahui bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. 6. Setelah mereka mengetahui orang-orang kafir Quraisy, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Nah, terus kesyirikan mereka bentuknya seperti apa? Ya. Mengapa kok sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sudah menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Naam, ya. Dan bisa juga beliau menyebutkan kaidah yang kedua ini adalah dalam rangka untuk membantah orang-orang musyrikun di zaman beliau. Naam, membantah orang-orang musyrikun di zaman beliau dan menjelaskan bahwasanya kesyirikan yang ada pada mereka, naam, itu lebih besar daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun di zaman jahiliyah. Ya, lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy. Naam. Karena kesyirikan mereka orang-orang kufar Quraisy itu adalah dalam rangka ini. Ya. Kenapa kamu beribadah kepada sembahan selain Allah? Yakni litalabil qurbah. Agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang diibadahi ini ada orang yang soleh, ada wali-wali Allah yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengembarai dia agar bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dia adalah perantara bagi kami agar kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau agar mereka ini memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, ini. Jadi seolah-olah al-qaidah yang kedua ini merupakan penjelasan dari kaidah yang pertama, ya, kaidah yang pertama, yakni bahwasanya orang-orang musyrikun mereka mengakui tauhid rububiyah, tetapi pengakuan tauhid rububiyah itu saja tidak cukup untuk menjadikan seorang menjadi muslim. Naam, ya. Jadi mesti konsekuensi dari tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-uluhiyah. Setelah mengakui bahwasanya Allah adalah yang menciptakan mereka, yang mengatur segala urusan mereka, wajib bagi mereka untuk mengimani bahwasanya Allah sajalah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Naam. Ini. Jadi kaidah yang kedua, naam, menjelaskan bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikun itu adalah dengan niat yang bagus, tetapi salah di dalam naam berkeyakinan dan beramal. Niatnya apa? Supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat yakni agar selamat dari neraka atau agar bisa masuk ke dalam surga, tetapi caranya jangan salah. 6. Dan dijelaskan ya bahwasanya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka 6 untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di antara mereka, di antara golongan orang-orang Quraisy, ada yang mereka mengatakan, "Naam, laisa lana ahliyah ibadah ibadatullahi bila wasithah li azamatihi." Naam. Orang-orang Quraisy sebagian mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang tidak pantas, ya. Tidak pantas naam untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kami. Naam. Sehingga kami membutuhkan perantara agar kami bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu kami menjadikan sesembahan-sembahan ini adalah sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Sebagaimana nanti dijelaskan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, di dalam surat Az-Zumar, ya, dalam ayat yang akan kita baca. Naam. Dan sebagian mereka, sebagian orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan inna haula'il mabudun minal anbiya'i wal malaika was-salihin lahum jahun 'azimun indallahi wa manzilatun rafi'atun laysat lana fa nahnu na'buduhum wa narfa'u ilaihim hawaijana. Naam. Wa nubashshirhum bisu'al wa hum yarfa'una hadhihi al-hawa'id ila Allah wa yashfa'una lana 'indah. Naam. Dan sekelompok dari mereka, mereka mengatakan sesungguhnya yang diibadahi ini adalah dari kalangan para nabi, dari kalangan para malaikat, dari kalangan orang-orang soleh. Dan mereka ini, para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki derajat yang mulia yang tidak ada pada kami. Kami adalah manusia yang hina. Ya. Sedangkan mereka ini memiliki kedudukan yang tinggi. Naam. Maka kami mengibadahi mereka dan kami menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan kami dan kami mengarahkan doa kami kepada mereka agar mereka ini yang mengangkat, ya, doa-doa kami, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka bisa memberikan syafaat di sisi kami. Naam, ini. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy sebagian mereka mengatakan kenapa mereka beribadah kepada naam sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Alasannya, ya, sebagian mengatakan agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi menyatakan agar mereka ini bisa memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian selanjutnya fa dalilul qurbah, ya, qala al muallif rahimallahu taala fa dalilul qurbah qauluhu taala, dan dalil atas qurbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dalil atas qurbah yakni maksudnya bahwasanya orang-orang musyrikun mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ini. Naam, surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan mana'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Naam, kami tidak menyeru mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ya. Kami tidak menyeru mereka, tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi ikhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan di antara mereka pada apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan petunjuk kepada orang yang dia itu pendusta lagi ingkar, ya, sangat pendusta lagi kufur. Naam, dari ayat ini jelas bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kenapa, alasan apa mereka beribadah kepada selain Allah, ternyata alasan mereka agar mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, ya. Dan tujuan yang mulia tidak lantas membenarkan segala cara, ya. Bukan karena niatnya pengin sedekah tetapi dia mengambil hartanya orang kemudian diterima di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala nam maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Nam. Kemudian berikutnya wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil atas syafa'ah yakni dalil atas bahwasannya di antara orang-orang musyrikun mereka di dalam beribadah kepada selain Allah mereka beralasan untuk mendapatkan syafaat, ya, agar yang mereka ibadahi tersebut bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dalilu syafa'ati qaulu ta'ala, dan dalil atas syafaat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dari apa-apa yang tidak dapat mendatangkan madarat bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka ini, ya, sesembahan-sesembahan ini mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang musyrikun di zaman jahiliyah dahulu, nah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan jahiliyah seperti bayangan orang, yakni gelap dalam artian mereka tidak mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beribadah kepada batu dan tanpa beribadah kepada Allah, tidak. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah pula kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada para nabi, kepada para malaikat, bebatuan, pepohonan, ya, dan lain-lain. Naam. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka. Naam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Naam. Dan ketika Ibrahim dia berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Ya, beliau mengatakan, wa ma'lumun annal hajara la yudhillu katsiran minan nas illa bisababi iqtida' dalalatihim. Naam. Walam ya'taqid ahadun min ubadil asnami annahum khalaqat samawati wal ard. Dan diketahui bahwasanya sesungguhnya batu, naam, batu semata-mata dia tidak bisa menyesatkan manusia. Naam. Melainkan ini menjadi sebab kesesatan mereka. Naam. Karena kesesatan mereka berkaitan dengan batu tersebut. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala nam menyebutkan perkataan Ibrahim di sini, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya nam berhala-berhala ini mereka menyesatkan kebanyakan manusia, yakni disebabkan karena kesesatan mereka sampai mereka beribadah kepada batu tersebut. Tidaklah ada seorang pun di antara mereka, yakni para penyembah berhala tersebut, meyakini bahwasanya nam berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Berhala-berhala tersebut bisa mendatangkan madarat atau menolak manfaat atau mendatangkan manfaat. Naam. Tetapi bentuk-bentuk peribadahan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Naam. Bentuk-bentuk peribadahan orang-orang musyrikun terhadap berhala-berhala tersebut. Naam. Di antara mereka minhum man sawwaraha ala suratil anbiya'i wassalihin. Di antara mereka ada yang membentuk batu tersebut menjadi patungnya para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Mereka memahat, mengukir batu dan mengatakan ini adalah patungnya Nabi Fulan, ini adalah nam patungnya orang soleh Fulan dan seterusnya. Nam, dan ini kesesatan mereka. Nam, wa min man jalaha tamatsila lil kawakib wasyamsi wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menjadikannya patung sebagai simbol dari bintang-bintang dan matahari dan rembulan. Nah, mereka simpulkan bintang, matahari dan rembulan itu dalam bentuk sebuah berhala, kemudian mereka ibadahi. Nah, wa minhum man ja'alaha li ajli al-jin, dan di antara mereka ada yang menjadikan batu tersebut mereka ibadahi sebagai simbol dari jin. Nah, wa minhum man ja'alaha li ajli malaikah, dan di antara mereka, nah, yakni umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka menjadikan batu tersebut yang mereka ibadahi sebagai simbol dari para malaikat. Dan ini adalah bentuk kesesatan mereka. Naam. Karena keyakinan yang keliru. Naam. Penyimpangan yang ada pada akidah mereka. Naam. Batu ini dikatakan naam menyesatkan mereka, yakni sebab ya dari kesesatan mereka adalah batu tersebut. Naam. Jadi mereka tidaklah meyakini bahwasanya batu ini bisa menyesatkan dengan dirinya sendiri, tidak. Naam. Ini sama seperti keyakinan orang-orang musyrikun, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah dari apa-apa yang tidak bisa mendatangkan madarat bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka. Mereka mengibadahi semua itu karena sebagaimana penjelasan ayat berikutnya, wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka inilah yang kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini alasan mereka. Jadi mereka tidak meyakini, orang-orang musyrikun, mereka tidak meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan ini yang menciptakan langit dan bumi bisa mendatangkan rizki, bisa menolak dari naam penyakit. Tetapi alasan mereka kenapa beribadah, karena mereka mengharapkan syafaat, ya. Mereka mengharapkan syafaat sesembahan-sesembahan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan berkata Ibnu Hajar rahimallahu taala di dalam tafsir beliau, naam, yakni annahum kanu ya'budunaha raja'an syafa'ataha indallahi. Yakni bahwasanya mereka dahulu mengibadahi sesembahan-sesembahan tersebut karena mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Allah taala li nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni pada ayat selanjutnya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanallahi amma yusyrikun. Katakanlah, apakah mereka mau memberitahu Allah dengan apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Naam. Jadi dalam ayat ini, naam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya naam orang-orang musyrikun, mereka semata-mata mengharapkan syafaat mereka. Naam, sehingga mereka mengibadahi mereka, dan ini adalah kesyirikan. Naam. Dan di dalam ayat ini, naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang menjelaskan badannya perbuatan-perbuatan atau keyakinan dan hukum yang berkaitan dengan orang-orang musyrikun. Yang pertama, yang berkaitan dengan perbuatan mereka, innahum ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum min al-alihat. Sesungguhnya mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tidak mendatangkan madarat dan tidak pula mendatangkan manfaat dari sembahan-sembahan tersebut. Kemudian yang kedua, naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa mereka beribadah kepada sembahan tersebut, yakni innahum yata'allaluna bi ibadatihim laha bi annaha tashfa'u lahum indallah. Yakni alasannya adalah bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka, naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah innallaha hakama 'alaihim bi'amalihim hadhihi wa i'tiqadatihim hadhihi annahum musyrikun. Yakni Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan perbuatan mereka dan alasan perbuatan mereka tersebut bahwasanya mereka adalah orang musyrik. Naam. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa syafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun mutsbatatun. Dan syafaat itu ada dua macam. Yang pertama adalah syafaat manfiyah, yakni syafaat yang tertolak, syafaat yang tidak benar, syafaat yang tidak akan terwujud. Dan yang kedua adalah syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang benar, syafaat yang pasti ada, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, syafaat ada dua macam, syafaat manfiyah, syafaat yang tertolak, wa syafaat muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairi lahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat yang tertolak itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada perniagaan pada hari itu, yang tidak ada jual beli pada hari itu, dan tidak pula ada teman dekat, dan tidak pula ada syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat wala syafa'ah. Naam, ini adalah syafaat yang manfiyah, syafaat yang tertolak. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana syafaat yang tertolak. Naam. Wa syafa'atul mutsbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Wa syafa'atul mutsbatah, dan syafaat yang ditetapkan, syafaat yang benar, hiya allati tutlabu min Allah, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'u mukarramun bisyafaati, dan orang yang akan memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat. Naam, hanya orang-orang yang mulia yang Allah muliakan yang mereka bisa memberikan syafaat. Wal mashfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzni, dan orang-orang yang akan diberikan syafaat baginya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai perkataannya, Allah ridai perbuatannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidznih, siapakah yang bisa memberikan syafaat tanpa seizinnya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala, wa syafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Ya, maka syafaat itu ada yang hak, naam, dan ada yang batil. Naam. Dan syafa'ah ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, naam, secara bahasa ma'khudun min asy-syafa', ya. Syafa'at secara bahasa itu diambil dari kata asy-syafa', alladzi huwa dhiddul bitr. Asy-syafa' yang merupakan lawan dari witir. Asyafa artinya genap. Lawan dari witir. Ya. Asyafa artinya genap. Naam. Sehingga secara bahasa, naam, bisa dipakai ketika misalnya seorang, naam, misalnya seorang murid, dia tidak bisa naik kelas kecuali kalau nilainya 6. Ternyata nilainya ini masih tidak, belum genap. Ya. Baru 5 atau 5, sekian. 6. Nah, dia membutuhkan syafaat dari bapak kepala sekolah agar bisa sudah dinaikkan sedikit agar bisa naik kelas. Nah, jadi digenapi agar bisa lolos. Tetapi kalau tidak ada nilainya, maka tidak mungkin digenapi. Apa yang mau digenapi? Dia nilainya 0. Mau digenapi bagaimana? Ya, tidak bisa digenapi. Ini secara bahasa. Wa amma syar'an, adapun secara syar'i, naam, fa hiya tawassutu lil ghairi fi jalbi manfaatin aw daf'i madharatin. Maka syafaat secara syar'i itu adalah, naam, dengan perantara orang lain untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak madarat. Naam, ya, dengan perantara orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Naam. Maka naam, syafaat untuk mendatangkan manfaat seperti syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahli surga agar masuk ke dalamnya. Naam. Demikian pula contoh syafaat untuk menolak madarat adalah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan muwahhidin untuk bisa keluar darinya. Naam. Dan syafaat itu memiliki dua maksud. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kemuliaan orang yang bisa memberikan syafaat. Naam. Dan yang kedua adalah manfaat bagi orang yang diberikan syafaat. Naam. Kemudian selanjutnya Syekh Al-Fauzan rahimallahu taala beliau mengatakan, "Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun" hiya ma tawaffara fiha syartan. Syafaat yang benar, naam, itu adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, asyartul awal an takuna biiznillah. Yang pertama harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syartus tsani, dan syarat yang kedua adalah an yakunal masyfu'u fihi min ahli tauhid. Ai min usatil muwahhidin. Syarat yang kedua adalah orang yang akan diberikan syafaat itu adalah dari kalangan ahli tauhid, yakni min usatil muwahhidin, dari kalangan ahli tauhid yang bermaksiat, ya. Karena kalau orang muwahhidin yang mereka tidak bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dengan rahmatnya ke dalam surga. Naam, memasukkan dengan rahmatnya ke dalam surga. Tetapi dari kalangan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid tetapi banyak dosanya, maka mereka ini naam yang berhak mendapatkan syafaat, ya. Mereka berhak mendapatkan syafaat, yakni asalkan mereka di atas tauhid. Naam. Fa in ikhtalla syartun min asyartain fa syafa'atu batilah. Maka kalau hilang salah satu syarat saja dari kedua syarat ini, maka syafaat itu menjadi syafaat batilah, menjadi syafaat yang tertolak. Naam, menjadi syafaat yang manfiyah. Naam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Naam, siapakah yang bisa memberikan syafaat tanpa seizinnya? Naam. Demikian pula syarat berikutnya disebutkan, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Naam. Dan mereka adalah hum usatul muwahhidin, mereka adalah orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berdosa dari kalangan muwahhidin. Amal kufar wal musyrikun famatanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Naam. Ada orang-orang kufar dan orang-orang musyrikun yang tidak memiliki keimanan sama sekali, famatanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka sama sekali tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-18, malil zalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Ya. Dan orang-orang yang zalim itu sama sekali tidak memiliki teman dan tidak pula mendapati seorang pemberi syafaat pun yang akan dituruti. Naam. Tidak akan ada seorang pemberi syafaat pun yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang zalim, orang-orang musyrikun itu tadi. Naam. Fahaula, maka mereka orang-orang musyrikun, ya, yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka atau dengan niat untuk mendapatkan syafaat tersebut, fahaula yasmi'u bisyafaati wala arafu ma'naha. Mereka mendengar tentang syafaat tetapi mereka tidak paham tentang maknanya. Naam. Warahu yatlubuna min haula'i min dunillahi biduni iznillahi. Maka mereka bersegera meminta syafaat tersebut langsung dari orang-orang tersebut, ya, langsung dari orang-orang yang mereka harapkan memberikan syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atun syafa'atu syafi'in. Bahkan mereka memintanya kepada orang yang dia sendiri adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meminta langsung kepada orang yang saleh, meminta langsung kepada para nabi agar riwayat nabi berilah syafaat bagi diriku. Naam. Ini saja tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syafaat yang benar itu hanya diminta dari si Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat, maka syafaat itu akan diberikan. Tetapi kalau meminta langsung kepada mereka, maka ini adalah syafaat yang batil. Naam. Karena diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apalagi meminta kepada orang musyrik, ya, meminta kepada orang yang jelas-jelas mereka termasuk orang-orang yang syirik. Naam. Maka syafaat mereka sama sekali tidaklah bermanfaat. Naam. Fa haula'i yajhaluna ma'na syafa'atil haqqah wa syafa'atil batilah. Maka mereka, naam, mereka tidak paham tentang syafaat yang benar dan syafaat yang batil, sehingga mereka dengan niat yang baik tetapi mereka terjatuh kepada kesyirikan. Naam. Mereka niatnya agar selamat dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, tetapi karena mereka tidak memahami bahwasanya di sana ada syafaat yang hak, ada syafaat yang batil, mereka pun terjatuh kepada syafaat yang batil. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika